Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la yafruk mu'minun mu'minah, seorang mukmin tidak membenci istrinya mukminah. In kariha khuluqan, jika seandainya dia membenci salah satu akhlak istrinya, maka pasti dia akan menyukai akhlaknya yang lain. Di dalam hadis ini tersirat perintah syariat untuk seorang suami berlaku baik kepada istri. Sebagaimana juga yang diterangkan oleh hadis yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la yafruk mu'minun mu'minah, seorang mukmin tidak membenci istrinya mukminah dengan mukmin yang lainnya, dengan mukminah. In kariha khuluqan, jika seandainya dia membenci salah satu akhlak istrinya, maka pasti dia akan menyukai akhlaknya yang lain. Di sini syariat Islam memberikan permasalahan bahwa cinta dan benci di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Kan tapi seorang suami diajarkan di dalam Islam agar jangan kecintaan dan kebencian tersebut mengundangnya untuk berlaku zalim dan melampaui batas terhadap istrinya. Karena sesuatu yang melampaui batas maka tidak ada baiknya. Makanya tidak ada yang paling bahagia sebuah kehidupan rumah tangga kecuali dia mencintai dan membenci istrinya dengan membenci dan mencintai yang ideal. Ada hikmah lama yang sering kita dengar, kan tapi dia diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasulullah SAW mengatakan ahbib habibaka aunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma, cintailah kekasihmu, kata Rasulullah SAW, cintailah kekasihmu sekedarnya, tapi bisa saja bahwasanya dia akan menjadi orang yang kau benci. Wa abghid baghidaka yawman ma, dan bencilah orang yang engkau benci sekedarnya. Asa ayyakuna habibaka yawmamma, karena bisa saja dia suatu saat akan menjadi kekasih. Jadi begitu, dalam masalah cinta dan benci itu adalah hal yang lumrah di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW memberikan kaedah bahwa jika seandainya kita membenci akhlak, membenci rupa, membenci sifat, membenci bentuk dari bentuk dan akhlak dan sifat istri, maka ingatlah sifat dan bentuk dan akhlaknya yang lain. Sehingga kita tidak memarahi istri sepenuhnya. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para ulama berselisih dengan dua makna. Berkata Qadhi Iyad yang di perkuat oleh Imam Suyuti rahimahullah bahwa hadis ini adalah pengkhabaran, bukan larangan. Hadis ini adalah pengkhabaran, maksudnya tidak akan mungkin seorang mukmin membenci istrinya 100%. Karena seorang istri jika seandainya dibenci oleh suami, si suami pasti dia akan menyukai sifatnya yang lain. Jika seandainya dia membenci rupa dan wajah istrinya, maka mungkin dia suka dengan cara agamanya. Atau jika seandainya dia benci tentang kebakhilan istrinya, maka dia bisa saja cinta tentang qanaah istrinya, dan begitu seterusnya. Berarti ini adalah pengkhabaran. Akan dari pendapat ini, yaitu Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, dilemahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dia mengatakan bahwa hadis ini adalah larangan. Perbedaan antara larangan dengan khabar, yaitu di dalam lafaz la yafruku. Kalau seandainya dibaca la yafruk, la yafrak, berarti janganlah membenci. Kalau di situ apa tadi disebutkan? Janganlah membenci, begitu ya. Jangan memarahi. Jangan memarahi. Berarti ini larangan seorang suami untuk marah kepada istrinya sepenuhnya. Kalau khabar, Rasulullah SAW mengatakan la yafraku. Tidak akan mungkin seorang mukmin membenci mukminah. Nah, berarti ada dua bentuk terjemahan yang kedua-duanya mempunyai alasan yang cukup kuat. Akan tapi dia masuk ke dalam hal itu. Dia bisa saja berbentuk larangan dan bisa berbentuk pengkhabaran. Seorang mukmin, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang bisa melakukan hal yang seperti ini adalah mukmin dan mukminah. Mukmin dan mukminah. Suaminya mukmin, istrinya mukminah. Kalau seandainya suaminya mukmin, istrinya fajirah, tidak mungkin. Suaminya baik, istrinya tidak baik, tidak akan mungkin begini. Begitu juga sebaliknya. Jika seandainya istrinya salihah, sedangkan suaminya tidak saleh, juga tidak akan mungkin begini. Kan, tapi yang bisa melakukan tidak marah sepenuhnya adalah mukmin dengan mukminah. Rumah tangga yang mana suami istri adalah mukmin dan mukminah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dapat kita pastikan bahwa rumah tangga yang berbahagia tidak bisa tidak kecuali rumah tangga yang berada di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya usia di dalam sebuah pernikahan, dengan berlanjutnya masa di dalam sebuah rumah tangga, dan dengan bertambahnya anggota keluarga dari anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya, akan terjadi problema, akan terjadi perselisihan, akan terjadi permasalahan. Hal-hal yang seperti ini lumrah, tidak masalah. Akan tetapi sebagaimana yang kita katakan minggu yang lalu, bahwa rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai masalah, yang hanya di rumahnya senyap, sunyi, sepi, tidak ada problem. Akan tetapi rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan problema rumah tangganya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat seorang suami memarahi istri? Apa yang membuat seorang suami, atau kata lain, apa penyebab terbesar perpecahan keluarga? Perlu diketahui bahwa andil syaitan di dalam rumah tangga sangat besar. Setiap harinya iblis sebagai raja dari syaitan, dia mengutus, mengirim bala tentaranya di atas arsy yang dia miliki di atas samudra. Kemudian dia mengerahkan untuk menipu manusia sebagaimana permintaan izinnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah ditakdirkan untuk masuk neraka. Semenjak itu terjadi permusuhan yang besar. Kemudian setiap sore harinya iblis mengecek apa yang telah dilakukan oleh syaitan. Iblis mengecek apa yang telah dilakukan oleh bala tentara. Sore harinya dia kumpulkan. Wahai engkau fulan, syaitan, apa yang kau telah lakukan? Siapa katanya? Saya siap. Saya, wahai iblis, saya telah berhasil membuat satu negara kelahi dengan negara lain. Saya berhasil melakukan hal ini. Yang lain. Sampai yang terakhir, datang syaitan yang lainnya. Saya berhasil telah memisahkan suami istri. Apa kata iblis, anta laha, anta laha. Engkau hari ini yang menang, engkau hari ini yang menang, engkau hari ini yang menang. Menunjukkan tujuan paling besar oleh iblis mengutus dan mengirim bala tentaranya adalah memecah belah rumah tangga. Itu juga tujuan kaki tangan dan dedengkot iblis di dunia dari para dukun dan paranormal dan orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah mensifati hal tersebut, yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bahwa sihir itu akan memisahkan antara suami dan istri. Berarti problema rumah tangga jika seandainya tidak dibina dengan iman dan juga tidak dipanaskan dengan ajaran-ajaran Islam, ditambah lagi dengan lingkungan yang sangat mengusik kebahagiaan rumah tangga, dan ditambah lagi bala tentara-bala tentara tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa di setiap rumah tangga mesti ada rahasia-rahasia problema yang tidak terpecahkan, kecuali yang bisa memecahkannya adalah syariat Islam. Alangkah sangat kita membutuhkan pengajaran-pengajaran Islam untuk setiap rumah tangga kita. Hal yang terbesar dari istiqra, istiqra yang saya maksud adalah dari pengalaman-pengalaman di setiap rumah tangga yang sudah lama berlalu, yaitu kebosanan di dalam menjalani rumah tangga. Bosan. Seorang suami mengatakan, saya ustaz, saya sudah bosan dengan istri saya. Saya ingin suasana baru. Saya ingin keadaan baru. Sang istri juga mengatakan hal itu. Saya bosan dengan selalu berada di rumah dan seterusnya. Bosan adalah hal yang sangat-sangat banyak memicu perpecahan dan perselisihan di rumah tangga. Sehingga terjadi pertikaian, permusuhan, dan begitu seterusnya. Bagaimana caranya? Kenapa? Apa yang terjadi ketika seorang suami bosan di rumah? Yang jelas, konsekuensi dari bosan tersebut, rumah tangganya yang selama ini adalah kebun, adalah taman, tempat peristirahatannya yang paling nyaman, berubah menjadi neraka jahim. Neraka jahannam baginya, panas, tidak akan betah di rumah, kecuali ketika duduk di luar. Nah, orang-orang yang tidak mengerti agama, dia akan lampiaskan kepada hal-hal yang bisa mengurangi kebosanan dan rutinitas kehidupan rumah tangga. Apa yang mereka lakukan? Sebaik-baik orang-orang yang seperti itu adalah menghambur-hamburkan uang, menghamburkan waktu, dan semacamnya di luar rumah. Dia lebih merasa betah duduk bersama kawan-kawannya berjam-jam, berhari-hari, daripada dia tinggal di rumahnya dengan istri dan anak-anaknya. Yang bahayanya, dan itu yang banyak dijalani oleh kebanyakan para suami, yaitu apa yang dikenal zaman sekarang dengan perselingkuhan. Bahasa keren modern kan, tapi ujung-ujungnya sama dengan perzinahan. Yaitu seorang suami sudah bosan dengan istrinya, dia ingin mencicipi wanita lain, maka dia melakukan zina. Banyak hal yang datang kepada kita tentang pengaduan hal yang seperti ini, bahwa seorang suami karena bosan di rumahnya, maka dia melakukan hal-hal yang haram seperti ini. Akan tapi yang saleh, suami yang baik, apa yang terjadi ketika dia merasakan kebosanan di rumah tangga? Maka yang sering terjadi adalah suami berpikir untuk berpoligami. Di antaranya, saya tidak mengatakan semua orang berpoligami karena permasalahan kebosanan di rumah tangga. Akan tapi tidak. Akan tapi sebaik-baik suami yang saleh, dia akan berpikir kalau seandainya di rumahnya dia sudah bosan, dia ingin sesuatu hal yang baru. Maka dia berpikir untuk menikah kedua dan ketiga dan keempat dan begitu seterusnya. Dan ini problema sebuah pernikahan dan poligami yang didasarkan dari kebosanan rumah tangga, bahwa itu hanya pelepasan sementara, tidak solusi yang baik. Karena kalau seandainya di dalam satu rumah tangganya yang pertama dia bosan, maka tidak berlangsung lama di rumah tangga yang kedua juga akan bosan. Dan begitu seterusnya. Terus, apa yang harus dilakukan untuk melawan rutinitas yang seperti ini? Hal yang membosankan, hal yang paling bahaya di dalam rumah tangga ini, ketika lidah seorang istri dan suami sudah kelu untuk mengacakan kata-kata cinta di depan istrinya atau di depan suaminya, sampai sulitnya komunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan istri bagaikan berkomunikasi dengan tembok tebal, sehingga menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan ini diperparah lagi dengan tabiat dan lingkungan kita. Tidak ada lagi kata-kata panggilan yang mengasihkan, tidak ada rasa lagi terima kasih dan semacamnya. Lihat bagaimana apa perlakuan antara suami istri ketika istrinya tidak puas diranjang. Maaf, yang muda-muda ini. Tapi enggak apa-apa, pengalaman. Ketika dia tidak puas diranjang, dia tidak bisa komunikasi yang baik. Akhirnya ditulisnya secarik kertas, kemudian dia tuliskan. Diletakkannya di atas kasurnya, di atas kasurnya. Apa katanya? Berbuat baiklah engkau di sini, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di luar sini. Dibilang gitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa lagi berkomunikasi yang baik dengan suami. Sudah ada rutinitas yang membosankan. Akhirnya sang suami. Kemudian si suami menuliskannya di dapur. Suami nuliskannya di dapur, berarti berbuatlah baik engkau di sini. Maksudnya berbaiklah, pandai-pandailah memasak, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di rumah nanti. Akhirnya sang istri memindahkannya di kasur. Tidak ada komunikasi, akan tapi semuanya jawaban dari solusi semua. Jadi ini yang bahaya di dalam kehidupan. Para ulama kita memberikan solusi dalam masalah ini. Sebagiannya solusi ini saya ringkas secara singkat. Pertama, yang harus dilakukan adalah mulai membiasakan sejak dini, di awal kali pernikahan, untuk biasa mengucapkan kata-kata layaknya seorang kekasih dengan kasihnya. Jangan matikan itu. Jangan matikan sifat baik itu. Sekalipun kita telah melangsungkan pernikahan 20, 30, 40 dan begitu seterusnya, tetap ada akan hal yang seperti itu. Dan yang berikutnya, seorang suami dan istri harus mengadakan istirahat sejenak. Maksudnya istirahat mempunyai waktu-waktu tenang untuk bisa berbicara berdua. Jauh dari kebisingan anak-anak, jauh dari semua problema di luar, dia duduk menyempatkan diri untuk bisa menyelesaikan problema mereka dengan kasih sayang yang Allah telah turunkan kepada semua Bani Adam. Mawaddah dengan rahmah. Dan ini yang sulit kita bedakan. Kita dengan seringnya kita bertemu dengan istri, seakan-akan kita tidak merasakan bahwa seorang istri membutuhkan hal yang seperti itu. Dengan kesibukan kita di luar, kita seakan-akan menganggap sang istri adalah batu yang tidak pernah merasa, yang tidak pernah berpikir, yang tidak pernah berkhayal dan semacamnya. Sehingga kehidupan kita menjadi rutinitas yang membosankan. Padahal dia ingin bahagia, dia ingin istirahat, dia ingin lepas, dia ingin juga berbicara sebagaimana juga kita ingin. Di antaranya, mengganti suasana keadaan rumah, pakaian dan semacamnya. Ini salah satu bentuk untuk lepas dari kebosanan rumah tangga. Coba rubah keadaan rumah. Coba rubah keadaan pakaian dan bentuk hal-hal yang baru di rumah kita, di ruangan kita dan semacamnya. Ini mudah-mudahan akan memudahkan untuk menghilangkan dan membunuh kebosanan dan rutinitas di dalam rumah tangga. Dan yang lebih mengena dari apa yang saya sebutkan adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dan yang kedua, mengingat masa-masa bahagia mereka. Masa-masa bahagia mereka di pernikahan, awal-awal mendapatkan anak, awal-awal dan hari-hari yang mereka rasakan itu bahagia. Dan juga menyatukan hobi. Jika seandainya ada persamaan antara suami istri hobi, maka hendaklah dia satukan, kemudian dia lakukan bersamanya. sehingga apa yang kita lakukan dari perselisihan rumah tangga akan berkurang dengan hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Jawaban ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Istanbuli rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Arus. Tuhfatul Arus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Zam'ah dan Abu Hurairah bahwa seorang muslim dilarang marah kepada istrinya yang membuat dia menzalimi sang istri. Islam memberikan tuntunan untuk mengajarkan istri yang melakukan kesalahan dengan jalan-jalan sebagai berikut. Pertama yang harus dia lalui adalah mau'idah, menasihati sang istri, memberikan masukan, pengajaran jika seandainya dia tidak tahu, mengingatkan kalau seandainya dia lupa, mengajarkan kalau seandainya dia tidak tahu, mengingatkan kalau seandainya dia lupa, dan memberi semangat dan spirit jika seandainya dia lagi alfa dan lalai. Seorang suami harus begitu. Tidak semua keadaan posisi kita dalam keadaan semangat di dalam berbakti kepada suami. Seorang istri tidak semua dalam keadaan dia. Tidak semua keadaan dia juga sempat, sehingga ada hal-hal yang menghalangi dia untuk berkhidmat. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah perlu kita ingat adalah mau'idhah. Berikan dia nasihat yang baik. Nasihat ini caranya dua macam. Pertama, nasihat dengan kata-kata yang lembut. Dan yang kedua, nasihat dengan kata keras, ancaman. Kata-kata yang baik, yang disampaikan dengan ungkapan yang bagus pada waktu yang tepat, dan suasana yang benar. Dan ini sebenarnya spesialis wanita untuk mengungkap hal yang seperti ini. Kan tapi juga tidak salahnya sang suami juga melakukan hal yang sama. Karena di dalam rumah tangga suami berhak mendapatkan kebahagiaan, begitu juga sang istri juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Mau itu, kalau seandainya tidak lagi mempan sang istri tadi, dan memang sebagian wanita memang tidak semuanya kata-kata lembut layak untuknya. Sudah diberikan kata-kata lembut, sudah disabarkan oleh sang suami dan semacamnya, dia malah menjadi-jadi. Maka langkah kedua dilakukan yaitu mau'idhah dalam bentuk yang kedua dengan tahdid, dengan ancaman. Ancaman yang saya maksud dengan pengajaran agak keras terhadap istri. Kalau seandainya juga tidak mempan, sebagian istri keras kepala dalam masalah ini, maka dia melakukan sarana yang kedua yaitu mendiamkannya. Mendiamkannya beragam bentuknya. Di dalam nas dalam Al-Qur'an bahwa mendiamkannya adalah ketika dia di atas kasur didiamkan. Maksud didiamkan sang suami menghadap ke sebelah dan sang istri menghadap ke sebelah. Tidak mengomentarinya. Di luar itu tetap berbicara. Kan tapi itu sebenarnya berbeda-beda. Mendiamkannya juga bisa keluar dari rumah. Mendiamkannya juga bisa mendiamkannya di dalam berbicara dan berkomunikasi dengan istri. Hajar. Kan tapi jika seandainya juga ini tidak masuk dan juga tidak selesai, maka memukulnya tanpa mematahkan tulang atau membekaskan di badan. Jadi syarat ad-darbu ghairul mubarrah di dalam Islam, tanpa memukulnya, mematahkan tulang atau membekas pada badan. Tidak boleh memukulnya dengan keras-keras, biru badannya, merah. Tidak boleh memukulnya, mungkin tidak biru akan tapi mukulnya pakai penokok, patah. Kayak ini tidak boleh. Haram, berdosa. Bapaknya letih membesarkannya, kita memukulnya, mematahkan tulangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan pukul dia dengan siwak. Pukul dia dengan siwak. Antum tahu siwak? Siwak adalah kayu dari arak, kayu arak namanya, arak. untuk dijadikan untuk siwak di Arab Saudi. Itu dipukul, kayu besar sepertinya, dan dipukul dia. Sebagian ulama lain mengatakan pukul dia dengan bantal. Wah, itu enggak mengajarkan dia, Ustaz. Terserah, yang jelas bagaimana dia kembali kepada kebenaran. Abdar memukul dengan seperti ini. Yang keempat, kalau seandainya tidak juga selesai dengan masalah itu, baru kita ikut sertakan keluarganya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah keluarga dari pihak suami dan utusan dari pihak sang istri. Damaikan. Ajarkan oleh keluarganya. Pulangkan dia kembali. Bilang ke orang tuanya yang dia tidak lain adalah mertua kita. Bapak, ini anak bapak. Saya tidak lagi bisa mengajarkan. Mungkin dengan cara bapak bisa mengajarkan. Saya pulangkan seminggu. Dan itu tidak cerai. Kecuali sang suami meniatkan kata cerai. Nah, kalau seandainya tidak jalan juga, maka jalan terakhir yang mana dia adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada pernikahan dan keluarga, yaitu talak dan cerai. Berpisah. Dia adalah solusi yang kadang-kadang sangat dibutuhkan. Dia adalah sesuatu yang dibenci oleh semua orang, kan, tapi dia sangat dibutuhkan, yaitu perceraian. Di dalam sebagian bentuk penyelesaian rumah tangga, menceraikan sang istri. Nah, di sini berat. Ini solusi yang diberikan oleh syariat kepada suami. Bagaimana pula jika seandainya yang melakukan hal seperti itu adalah sang suami? Bagaimana perlakuannya? Tidak sama jelasnya, dia tidak akan memukul sebagaimana istrinya. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang kita katakan. Yang pertama, tetap dengan mau'idah. Tetap dengan mau'idah. Yang kedua, dengan sabar. Dan yang ketiga, dengan khulu', minta cerai. Jadi memukul tidak ada bagi istri. Itu solusi yang diberikan oleh Islam, juga diterangkan di dalam surat An-Nisa. An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menerangkan metode bagaimana solusi menyelesaikan nusyuz, keras kepalanya istri terhadap suaminya. Wallahu ta'ala. Tabiat manusia, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah cukup dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Tidak merasa bersyukur dari apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Ini tabiat manusia. Dan yang lebih luar biasanya, jika seandainya ini ada pada rumah tangga. Di mata orang lain, istrinya adalah istrinya yang terbaik, istri yang salih. Akan tetapi yang berbahaya, di mata suami, dia tidak melihat kesalihan itu. Sehingga terjadi perselisihan rumah tangga. Makanya, Rasulullah SAW mengatakan, di dalam masalah qanaah seperti ini, orang yang bisa berbuat baik dengan istrinya, terlepas dari kelebihan dan kurang istrinya, berarti dia bisa juga berbuat baik dan dia bisa berbahagia juga di luar rumah tangganya. Makanya Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Kenapa? Karena jika seandainya kita bisa beradaptasi dengan kebahagiaan bersama istri, berarti kita juga bisa beradaptasi berbahagia dengan masyarakat lainnya. Dan yang paling musibah, manusia ini tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Yang saya maksud Allah berikan padanya, bukan kepadanya saja, akan tapi kepada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada istrinya, nampak oleh orang tidak nampak olehnya. Yang nampak olehnya adalah keburukan istrinya saja. Sehingga muncul apa? Kemarahan, kemurkaan, kebencian, dan ujung-ujungnya adalah cerai. Padahal kalau seandainya dia melihat istri orang, maka mungkin dia akan bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah anugerahkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tiga sifat ciri bahagianya seorang suami mendapatkan istri. Pertama, ketika melihatnya. Yang kedua, ketika memerintahkannya. Yang kedua, ketika memerintahkannya. Yang ketiga, ketika tidak ada di rumahnya. Tiga ini yang memberikan kebahagiaan. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza amartaha ata'atka. Kalau seandainya engkau memerintahkannya, dia taati, dia patuh. Seingat kita, seingat seorang suami, tidak pernah rasanya istrinya menolak permintaan dia membuat secangkir kopi, seletih apapun badannya. Walaupun dia baru menyusui anaknya, walaupun dia baru mencuci, membersihkan rumah dan mengepelnya, ketika kita masuk ke rumah, kita perintahkan dia untuk menghadirkan secangkir kopi, dan kita perintahkan dia untuk mendatangkan handuk untuk kita mandi, dia tidak pernah mengingkari. Itu hal yang kecil bagi yang besar. Kalaulah dia lakukan hal yang seperti itu, berbahagialah, berbahagialah. Yang kedua, Anda bahagia dengan melihatnya. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau seandainya engkau melihatnya, engkau akan bahagia dengannya. Kebahagiaan ini memang benar-benar bermula dari awal pencarian sang istri. Sulit memang mendapatkan kebahagiaan hal yang seperti ini di pertengahan pernikahan. Karena akhlak bisa dirubah, akan tetapi rupa tidak bisa dirubah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang diajarkan atau yang diperintahkan atau yang selalu dicari-cari oleh pemuda yang akan menikah adalah istri yang cantik. Istri yang cantik bukanlah selalu hidungnya yang mancung, mata yang besar, rambutnya yang hitam, badannya yang semampai. Tidak yang begitu. Akan tetapi peduli apa Anda dengan orang lain? Peduli apa? Selagi Anda suka melihatnya, campakkan semua pandangan orang. Antum pernah mendengar cerita tentang Kusair dan Azzah? Kusair dan Azzah adalah cerita kasih cinta pada zaman tabi'in, pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan. Sama halnya dengan Qais dan Layla, atau Layla Majnun, atau sama halnya dengan kisah-kisah cinta orang kufar dan yang lainnya. Ada Kusair dan Azzah. Ketika Azzah datang ke Abdul Malik bin Marwan dan dilihatnya, datanglah Kusair. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Wahai Kusair, seperti kenapa dia sangat masyhur, kecintaannya didendangkan oleh para ahli syair. Semua syair-syair yang disampaikan oleh Kusair itu didendangkan. Dia adalah ikon di dalam masalah cinta pada zamannya, sama dengan Layla Majnun. Sebegitu masyhurnya sampai khalifah mengetahui hal seperti itu. Ketika datang Azzah, dipanggilnya Kusair. Apa katanya? Wahai Kusair, seperti itukah wanita yang engkau dendangkan setiap malam dan sore harinya? Maksudnya, begitu jeleknya antum, kamu begini. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya mata yang engkau gunakan untuk melihatnya bukanlah mata yang aku gunakan untuk melihatnya. Allahu Akbar. Berbeda. Ini kaidah di dalam masalah mencari, kalau seandainya engkau melihatnya engkau suka. Yang ketiga adalah kalau seandainya kita tidak berada di rumah, dia menjaga kehormatannya, menjaga harta kita. Lah jika seandainya telah mencakup istri begini sifatnya, maka pegang dia erat-erat. Sungguhnya itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mata'ud dunia, perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah kebahagiaan. Dunia adalah senang-senang. Dan sebaik-baik bersenang adalah wanita yang salihah. Bagi yang bujangan masih ada waktu yang sangat banyak untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Bagi yang merasa kurang istrinya pada ini, dia masih ada waktu juga untuk menambahnya. Dan seterusnya. Akan tapi bukan berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk merubah istrinya menjadi istri yang benar-benar disebut Rasulullah SAW. Berapa banyak seorang suami pada awal kalinya membangun rumah tangganya dengan seorang istri, dengan seorang wanita, tidak dibangun di atas kecintaan. Akan tetapi setelah datang anak dan keturunan dan keikhlasan sang istri berbakti kepada suaminya, kecintaan begitu menggunung di dalam hati suaminya. Bukan karena cantik istrinya, akan tetapi pengorbanan yang diberikan oleh sang istri kepada suaminya. Jadi cinta tidak harus selalu datang dari kebagusan rupa, kan, tapi juga khidmat. Dan begitu sebaliknya. Dan begitu sebaliknya. Wallahu ta'ala. Baik. Faedah yang berikutnya, kisah Saleh dengan kaumnya, yang di dalam hadis Abdullah bin Sam'ah juga, tentang tafsiran surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhim ba'ath ashqah, ketika bangkit orang yang paling celaka dari antara kaumnya. Menunjukkan bahwa kisah para nabi, dan alangkah kita sangat membutuhkan kisah-kisah seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah para rasul, kisah para anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Allah turunkan dalam Al-Quran. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali ketika dia membaca dari sepanjang zaman dan waktu dengan sejarah-sejarah adalah dari kaum Arab. Arab itu terbagi tiga. Arabul Ba'idah, dan yang kedua Arabul Aribah, dan yang ketiga Arabul Musta'rabah. Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah, dialah kaum-kaum Samud, kaum Hud, yang tidak ada generasi lagi, hilang. Dia bukan keturunan Persia dan dia bukan keturunan Romawi. Dan Arabul Aribah itu juga sudah punah dan hilang. Dialah Arab asli dari suku Jurhum dan suku Qahtan dan suku-suku yang lainnya yang sudah tidak ada lagi pada zaman sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Itu disebut Aribah. Nah, Arab-Arab sekarang ini adalah Arab campuran yang disebut Arab Musta'rabah. Pernikahan antara Jurhum dengan suku-suku yang lain dari Yaman dan seterusnya begitu sampai sekarang ini. Nah, Hud dan Samud adalah kaum dari Arab juga, kan, tapi mereka sudah punah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud ini sangat luar biasa. Mereka memiliki dua kediaman. Kebiasaan mereka memiliki kediaman. Makanya Allah sering kali menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud dengan hal ini. Di musim panas mereka tinggal di istana bebatuan, dan musim dingin mereka tinggal di lembah-lembah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan surat Fajr, wa thamud alladhina jabus sakhra bilwah, dan kaum Samud yang mereka membolongi gunung-gunung di dekat wad, dekat lembah. Jadi mereka tinggal di gunung dan lembah. Di lembah mereka punya rumah, dan di gunung mereka punya rumah. Di antara peninggalan mereka sekarang ada di Madinah, yang istana bagus itu, yang disebutkan bahwa peninggalan yang mereka tinggalkan itu dipahat, yang tidak bisa dipahat oleh pahat-pahat sekarang ini, dan halus, dan dia istana, dan disebutkan dia tidak terpengaruh dengan musim panas dan dingin, dia tetap temperaturnya tetap stabil. Itu yang Allah selalu ingatkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Allah telah berikan mereka nikmat yang sangat luar biasa. Itu juga yang Allah berikan kepada Hud. Itu juga yang Allah berikan kepada Sabak. Akhirnya mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan memusuhi Rasulnya, sehingga jatuhlah mereka kepada kebinasaan yang memang membuat mereka tidak ada generasi setelahnya. Nabi Saleh diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizat unta. Alangkah mudahnya bagi orang-orang mereka itu untuk tidak diturunkan azab, akan tetapi mereka menantang Allah dan menantang bala, menantang musibah. Hanya dua saja kok permintaan Nabi Saleh. Tolong jangan ganggu onta ini. Onta ini pun keluar karena permintaan mereka. Apa katanya wahai Saleh? Kalau seandainya engkau benar-benar Nabi, keluarkan dari batu ini unta. Maka Nabi Saleh doakan, kemudian keluar unta. Tidak masalah, mereka belum beriman, belum turun azab. Tinggal lagi permasalahan Nabi Saleh mensyaratkanlah, kalau seandainya begitu, biarkan dia. Tidak perlu kalian kasih makan, walaupun ini mukjizat, tidak perlu kalian hormati, tidak perlu. Yang penting biarkan dia hidup di muka bumi milik Allah Subhanahu Wataala. Biarkan unta Allah ini makan di bumi Allah. Pada ruha ta'kul min ardillah. Biarkan dia makan dari bumi Allah Subhanahu Wataala. Allah sebutkan ini bumi Allah milik Allah dan unta-unta Allah. Kenapa kalian harus? Tidak perlu payah-payah. Itu satu. Dan yang kedua, syaratnya unta ini punya jatah minum satu hari dan kalian satu hari.